apakah keinginanmu? Mengapa engkau pergi saat aku mencoba menghampirimu dengan gemetar? Nyaliku telah rebah terkapar. Tolong beri aku isyarat, harus terus atau kau menyerah? Jangan biarkan aku terjerembab ke dalam ketidakpastian. Semakin jauh aku pergi, semakin terasa rinduku. Malamnya angin tak berhembus datang kau mesti aku lupakan. Mengapa semua terasa menyakitkan? Mungkin aku yang tak tahu diri, tenggelam di dalam mimpi siang hari. Yang tak mampu ku

hanya Tuhan yang tahu ketulusan hati ini. Semoga aku dimaafkan.